Apakah duduk iqa disyariatkan pada semua keadaan duduk di dalam sholat atau hanya pada duduk di antara dua sujud? Mohon dalil tentang disyariatkan duduk iqa. Ini kita telah pernah menjelaskan tentang permasalahan. Hadis tentang al-iqa dalam riwayat Imam Muslim, hadis Abbas. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dikerjakan hanya pada duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Al-iqa. Al-iqa yang disyariatkan itu adalah menegakkan kedua kaki sehingga kita berdiri atau bertumpu pada ujung kaki. Jari kaki menghadap ke kiblat. Ya, jadi kedua bagian belakang kita, bokong itu duduk di atas tumit, kedua tumit kaki. Jadi kedua kaki itu tegak. Itu yang dimaksud duduk al-iqa' yang dibolehkan, tapi khusus pada duduk di antara dua sujud.